cile ibarat banyu milih wis tekan segoro. Coba jadi aku kuat po hatimu, mesti kau wis sambat ora kuat. Aku wis ora pengen loro, atiku wis tenang, wis tak anggap ilang. Aku ikas, aku pasrah, wes tak.